Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-13 dari bulan Jumadal Ula 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 27 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Abu Muhammad alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis pertama terkait dengan bab yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah Al-Mururu Baina Yadai Al-Musalli, bab terkait dengan pembahasan lewatnya seseorang di hadapan Al-Musalli. Dan hadis yang pertama datang dari sahabat yang mulia Abu Juhaim Ibnul Harith Ibnul Simmah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ya mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada hadis ini telah kita bahas secara global dengan menukilkan ucapan a'immatus salaf, begitu pula faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Hanya saja yang tersisa adalah sebuah faedah yang akan kita sebutkan terkait dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law ya'lamul mar baina yaday al-musalli madza 'alaihi." Kita jelaskan kemarin pada lafad minal ism, ini sebenarnya tidak ada di dalam lafdul Bukhari wala lafdul Muslim. Sehingga law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza 'alaih lakan ayyaqifa arba'ina. Pada malam hari ini biidznillah kita akan menyempurnakan faedah terkait dengan lafad arba'ina yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada hadis yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Ikhwati fillah yara'akumullah, lafaz arba'in telah dijelaskan oleh para a'immatus salaf. Di antaranya adalah penjelasan yang datang dari Al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah mengatakan, wa abhamal adada tafkhiman lil amri wa ta'ziman. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibhamkan al-adad, menyebutkan bilangan 40 secara umum tanpa diberikan satu batasan, tanpa diberikan satu penjelasan rinci. Apakah 40 hari, ataukah 40 bulan, ataukah 40 tahun, sengaja. Menurut penjelasan Al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah, sengaja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengibhamkan bilangan 40 tersebut. Dalam rangka apa? Tafkhiman lil amri wa ta'ziman. Dalam rangka mengagungkan memuliakan, membesar-besarkan al-mubalaghah dalam urusan tersebut. Yakni ketika seseorang akan melewati apa yang ada di hadapan al-musalli, maka dia akan berpikir, aku lebih baik berdiri selama 40, paling tidaknya minimalnya 40 hari, daripada aku harus melewati bahagian depan dari al-musalli tersebut. Memang sengaja agar apa? Agar diperbesar, diagungkan, dimuliakan, diperhatikan dengan seksama oleh umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harapannya tidak ada yang bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan tercela tadi. Ini penjelasan al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah. Begitu pula Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, qultu zahiru siyaqi annahu ayyana al-ma'dud lakin syakka rawi fihi, intaha kalamuhu rahimahullah. Yang zahir, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa hakikatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menentukan. Beliau menyebutkan 40 hari misalkan, 40 bulan misalkan, 40 tahun misalkan. Dengan tegas dan dengan jelas disebutkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ayyanal adad atau ayyanal ma'dud, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Ini zahirus siyaq, nampaknya demikian, tapi kenapa tidak sampai kepada kita penjelasan rinci dari Nabi alaihi salatu wassalam tersebut? Lakinna syakka rawi fi, akan tetapi rawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yakni Abu Juhaim Ibnu Harith Ibnu Simma Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, agak sedikit ragu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah bilangan 40 tadi. Apakah 40 hari ataukah 40 bulan atau mungkin 40 tahun? Sehingga hal itu yang dijadikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penjelasan rinci seharusnya. Jadi ini sedikit perbedaan pendapat antara Al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa khilaf yasir, perselisihan yang ringan semacam ini antara satu imam dengan imam yang lainnya, antara Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan Al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah, adalah perselisihan yang tidak terlalu kita harus jadikan sebagai bahan pembahasan pelik. Artinya ini adalah perkara yang mudah, khilafun yasir, perselisihan yang ringan. Artinya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qaidnya di sana, disandingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan 40 hari, 40 bulan ataukah 40 tahun atau tidak sama sekali? Masing-masingnya tentu memiliki hikmah. Masing-masingnya tentu tidak sia-sia, karena apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasalam pasti mengandung banyak keberkahan. Itu yang harus kita fahami bersama. Oleh karenanya Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, fa in qulta, kalau ada di antara engkau yang mengatakan, yang bertanya, hal litakhsis bil arba'ina hikmatun ma'lumatun, apakah ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 40, bilangan 40, dengan pengkhususan bilangan 40 ini, ada hikmah yang terkandung di belakangnya? Ada hikmah yang terkandung di baliknya? Ataukah hanya sekedar ucapan begitu saja? Karena dalam riwayat lain disebutkan, ada yang mengatakan tahun, tapi ternyata ada yang mengibhamkan tanpa ada embel-embel hari, bulan, ataukah tahun. Terlepas dari itu, apakah bilangan arba'in, 40 ini ada kekhususannya? Apabila ada yang bertanya demikian, maka dijawab oleh beliau, Al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah, qultu, maka aku katakan, asraru amthaliha la ya'lamuha illa syari'. Perkara yang tersembunyi seperti ini, hakikatnya tidak ada yang mengetahui kecuali asy-syari', kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti lafaz yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dari huruful muqatta'ah mim ha mim yasin dan yang lainnya. Itu pasti mengandung makna, tidak mungkin lafaz-lafaz Allahu jalla wa ala, firman-firman Allahu jalla wa ala mengandung makna yang sia-sia, enggak akan mungkin, pasti ada hikmahnya. Tapi yang mengetahuinya adalah Sang Khalik. Tapi yang mengetahuinya adalah Rabbul Izzati wal Jalal. Demikian pula apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang berdasarkan wahyu dari Allahu jalla wa ala, bahwa mereka yang akan melewati seorang musalli di depannya, jauh lebih baik untuk dia berdiri 40. Bilangan 40 ini bukan bilangan yang biasa. Bilangan yang keluar dari wahyu Allahu Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang mengetahui hanyalah asy-syari'. Yang mengetahui hanyalah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan kita tidak boleh menuntut, ayo beritahukan kami ya Allah, apa hikmahnya? Enggak bisa. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Enggak bisa kita menuntut Allahu Jalla wa Ala, kita menginterogasi Allahu Jalla wa Ala, menanyakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Karena sungguh kitalah yang akan ditanya nanti pada waktunya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa yahtamilu, kata Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah, tapi mungkin ayyakuna dzalik, ada hikmah yang bisa kita petik di balik bilangan 40 tersebut. Apa? Li annal ghaliba fi atwaril insani anna kamal kulli turin bi arba'in. Anna kamala kulli turin bi arba'ina. Apa kata Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah? Bisa jadi di sana ada sebuah hikmah yang tersembunyi. Di antara hikmah tersebut yang mungkin bisa kita petik adalah bilangan 40 ini memang bilangan yang istimewa. Bukan bilangan yang biasa. Seperti kalau antum ketahui bilangan 7 as-sab'ah di dalam syariat Allahu Jalla wa'ala, ini pun bukan bilangan yang biasa, bilangan yang luar biasa. Kenapa? Langit Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebanyak 7 lapis. Begitu pula bumi Allah ciptakan Subhanahu wa ta'ala sebanyak 7 lapis. Begitu pula ketika seorang melakukan ibadah di Ka'bah al-Musharrafah, ketika dia melakukan tawaf, maka dia mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Begitu pula sa'i antara Safa dengan Marwah, dia lakukan hal tersebut sebanyak 7 kali. Artinya bilangan 7 ini bilangan yang luar biasa, yang memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan ini adalah bilangan yang agung di dalam Islam. Bukan berarti kita menjadikan bilangan 7 sebagai bilangan keberuntungan. La, bukan demikian Ahlus Sunnah memahaminya. Ahlus Sunnah memahaminya dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang dia memiliki kemuliaan, ya sudah, ada kemuliaan di dalamnya. Cukup. Tidak perlu dijadikan sebagai alat keberkahan, diusap-usap angka 7, atau dijadikan sebagai angka keberuntungan, hari keberuntungan, dan yang lainnya. Ini bukan sifat yang dimiliki oleh seorang Sunni Salafi. Bahkan lebih condong kepada mereka, ubadatul kubur, wal'iyadzubillah. Begitu pula bilangan 40, sama halnya seperti bilangan 7 tadi, kata Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah. Karena al-ghaliba fi atwaril insan annaka malaku litur 40 ka atwarin nutfah. Karena kesempurnaan manusia biasanya itu ada pada bilangan 40, kata beliau. Kesempurnaan manusia, atau lebih tepatnya kesempurnaan perkembangan manusia, itu ada pada bilangan 40. Seperti misalkan nutfah, seorang janin yang berada di dalam rahim ibunya. Kalau sudah berusia 40 hari pertama, maka itu sudah mulai masuk kepada tahapan yang pertama, sebelum ditiupkan ruh. Terus 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga, terus demikian, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Fa inna kulli turin, atau fa inna kulla turin minha bi arba'in. Apa yang ada di dalam rahim seorang ibu dari janin-janin yang mereka kandung, 40 hari pertama keadaannya nutfah, 40 hari kedua keadaannya sudah berubah menjadi daging atau berubah menjadi darah terlebih dahulu. Kemudian 40 hari ketiga berubah menjadi daging, kemudian akan ditiupkan ruh ke dalamnya. Begitu, itu kelipatan 40. Kelipatan bilangan 40. Kemudian beliau lanjutkan, wa kamalu adlil insani fi arba'ina sanah. Begitu pula sikap bijaksananya seorang manusia itu biasanya sempurna di usia 40 tahun. Kesempurnaan bijaksana yang ada pada seorang insan, yang ada pada seorang manusia, kata Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah, fi arba'ina sanah, pada usia 40 tahun. Mungkin kalau dia di bawah 20 tahun masih kekanak-kanakan. Kalau usianya antara 20 sampai 30 tahun mungkin ya masih belum dewasa, baru beranjak dewasa. 30 sampai 40 juga masih beranjak remaja atau beranjak dewasa. Anak kecil, remaja, dewasa, kemudian di usia 40 baru dia matang. Kebijaksanaannya, wibawanya, dan yang seterusnya. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah. Sehingga bilang 40 ini memang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu pula yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka intaha kalamuhu rahimahullah. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, setelah Al-Imam Al-Kirmani alaihi rahmatullah menyampaikan hal tersebut, beliau menjadikan hal ini sebagai sebuah hikmah. Artinya apa? Artinya beliau ingin menekankan kepada kita bahwa apapun yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun tidak ada gandengannya, hanya sekedar kalimat 40 saja secara umum. Enggak tahu itu 40 hari, enggak tahu itu 40 bulan, enggak tahu itu 40 tahun, yang penting itu pasti mengandung hikmah yang besar. Karena tidak mungkin seorang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan sesuatu lafaz yang sia-sia. Setelahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan sebuah komentar pula terkait dengan lafaz arba'in ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa hadza yash'ur bi anna itlaqal arba'ina lil mubalaghati fi ta'zimil amri la li khususi 'adadin muayyanin. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, maka dari penjelasan-penjelasan ini yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bilangan 40 itu hakikatnya untuk mubalaghah. Untuk menakut-nakuti sebenarnya. Membesarkan sebuah perkara yang ada ini, yaitu melewati seorang yang sedang melakukan sholat. Hati-hati, jangan sampai urusannya besar loh, enggak sembarangan. Enggak seringan langkah-langkah 2, 3, 4 langkah yang kamu lewati di depan orang sholat. Enggak semudah itu, enggak seringan itu. Bahkan lebih besar dari itu. 40 hari minimalnya. Nanti akan kita bawakan riwayat 40 kharif. 40 tahun. Itu jauh lebih mending. Jauh lebih ringan untuk dia kerjakan daripada harus melewati seorang musalli. Maka ini mubalaghah. Ancaman yang memang sengaja dilebihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menakut-nakuti umatnya, fi ta'zimil amr. Agar mereka tidak bermudah-mudahan dalam melakukan atau jatuh di dalam perkara tadi, terjerumus dalam kemaksiatan tadi. La li khususi 'adadin muayyan, bukan oh lebih baik dia berdiri 40 hari saja. Bukan itu yang dimaksudkan. Oleh karenanya dimaksudkan oleh beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menakut-nakuti umat beliau alaihi salatu wasallam, al-mubalaghah fil amr. Begitu pula ikhwati fillah rahimakumullah, datang dalam riwayat al-Imam al-Bazzar alaihi rahmatullah di dalam al-Musnad dari hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani. Dari hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani, dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la kana ay yaqifa 40 kharifan, lakana an yaqifa arba'ina kharifan. Ini yang datang dalam riwayat al-Imam al-Bazzar rahimahullahu. Maka kharif di sini memiliki makna sanah, sehingga apa yang dimaukan oleh Nabi SAW adalah tahun. Ketika seorang berdiri 40 tahun lamanya, itu jauh lebih ringan dibandingkan dia harus lewat di hadapan al-musalli. Itu yang ada dalam riwayat al-Imam al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Begitu pula datang dalam riwayat al-Imam Ahmad, setelah menukilkan keraguannya perawi terkait dengan lafaz arba'in ini, disebutkan oleh al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula riwayat ini datang di sisi Ibnu Abi Syaibah, begitu pula riwayat ini datang dari sisi Sa'id bin Mansur, dan selain mereka dari kalangan Hufadzul Hadis dari jalur periwayatan al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu arda atau alaihi rahmatullah, bahwa di sana terdapat lafaz tambahan setelah arba'in. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menurut periwayatan ini, sa'atan au sa'atan, seandainya seorang berdiri 40 tahun atau hanya sesaat, au sa'atan arba'ina kharifan au sa'atan, ada tambahan au sa'atan, atau dia berdiri sesaat, itu jauh lebih baik. Artinya apa? Tunggu dulu orang yang ada di hadapanmu itu selesai sholatnya. Tunggu dulu dia selesai salam, baru kamu lewat di hadapannya. Jadi jangan menerobos, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kira-kira demikian yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari semua periwayatan ini, khawati filah yara'akumullah, menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini adalah perkara yang azim, yang sangat tidak bisa kita remehkan. Sehingga apabila kita suatu saat, mungkin kalau kita sholat di masjid, kita gak akan khawatir untuk melewati orang yang tidak memakai sutrah. Dan tentunya kita telah membahas pula bagaimana empat keadaan yang disebutkan oleh Imam Ibn Daqiq al-Id alaihi rahmatullah. Tapi kalau kita di masjid awam, mungkin akan mendapati yang demikian. Artinya kita harus berhati-hati dan jangan sampai bermudah-mudahan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila kita di masjid awam, kemudian di hadapan kita ada orang yang sholat tanpa menggunakan sutrah? Apa yang harus kita lewati? Atau apa yang harus kita jadikan sebagai sikap? Yang jelas kita jangan sampai lewat persis di depan wajahnya. Kita ukur tempat sujudnya di mana. Kita ukur tempat sujudnya di mana. Kemudian kita melewati jarak yang lebih dari tempat sujud tersebut, sehingga kita berhati-hati dari lewat persis di hadapan al-musalli, al-murur baina yaday al-musalli. Sengaja kita agak jauh agar tidak masuk ke dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Walhamdulillah ikhwati fillah yarakumullah, dengan demikian kita telah menyelesaikan hadis ini. Hadis yang pertama yang dinukilkan oleh al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullah terkait dengan bab al-murur baina yaday al-musalli. Kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Berkata al-musannif al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah di dalam karya beliau At-Tanbih, ketika mensyarah hadis ini, sebelum beliau mensyarah makna dari hadis yang mulia ini, beliau terlebih dahulu memberikan biografi singkat terkait dengan ar-rawi, yaitu Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi secara singkat diperkenalkanlah sahabat yang mulia Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ghazza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwatan, yang mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda ikut serta untuk berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, itu sampai 12 ghazwah, 12 peperangan, 12 kali jihad. Awaluha ghazwatul khandaq, yang pertama kali beliau ikuti, Abu Sa'idin al-Khudri ikuti bersama Nabi alaihi salatu wasallam, adalah peperangan Khandaq. Wa kana qablaha saghiran, dan sebelum peperangan Khandaq itu hakikatnya Abu Sa'idin al-Khudri sudah sering mengajukan diri meminta izin ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi tidak diizinkan oleh beliau. Sebelum peperangan Khandaq tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena keadaannya yang masih kecil. Tapi sudah dilihat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam beranjak dewasa pada saat peperangan Khandaq, maka diizinkanlah Abu Sa'idin al-Khudri. Dan setelah peperangan Khandaq tersebut, peperangan demi peperangan, jihad demi jihad, ghazawat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diikutsertakanlah Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian kata Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, hafiza 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 'ilman katsiran. Beliau adalah termasuk seorang yang sangat banyak menghafal ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana min ulama'il ansar wa fudala'ihim. Bahkan beliau tergolong atau masuk ke dalam deretan ulama'nya kaum Ansar dan orang-orang utama di sekitar kaum Ansar, dikenal dengan keutamaan ilmunya, kemampuan ilmu beliau yang beliau langsung ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang mumpuni, hafalan yang luar biasa. Ini yang dikenal dari sosok Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tufiya wa dufina fil Baqi', beliau wafat dan akhirnya dimakamkan di pemakaman Baqi' sana 74, pada tahun ke-74 Hijriyah. Ini biografi singkat yang disampaikan oleh al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, qala Abu Sa'idin al-Khudri mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar langsung. Ini menunjukkan apa yang disebutkan dari biografi al-Imam atau biografi Abu Sa'idin al-Khudri yang disampaikan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah tadi, bahwa beliau memiliki ilmu yang sangat banyak, ilmu yang mumpuni. Salah satu bukti konkret ketinggian ilmunya beliau, mumpuninya ilmunya beliau, kemuliaan ilmunya beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika dalam riwayat ini beliau meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan sighah, dengan lafaz yang paling tinggi kedudukannya, lafaz yang paling sempurna. Apa itu? Sami'tu, aku mendengar langsung. Karena kalau kita mempelajari ilmu hadis, di sana ada sighah-sighah yang lainnya, lafaz-lafaz yang lainnya. Semisal akhbarani, telah mengkhabarkan kepada kami, amba'ani, telah memberitahukan kepada kami, telah menginformasikan kepada kami, dan yang seterusnya. Tapi lafaz yang paling tinggi, sighah yang paling tinggi adalah sami'tu, bahwa aku mendengar langsung. Artinya apa? Tidak ada perantara antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka kata Abu Sa'id al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila ada seorang dari kalian yang sedang mengerjakan salat, kemudian dia sudah memiliki sebuah sutrah di hadapannya, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang ingin lewat di hadapannya, ingin lewat di hadapan wajahnya, ingin memotong antara dia dengan sutrahnya, falyadfa'hu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka cegahlah orang tersebut, maka cegahlah orang tersebut. Fa in aba, kalau seandainya orang tersebut yang dicegah tadi tidak mau untuk dicegah, dia berusaha lagi maju, berusaha lagi memotong salatnya orang yang sedang salat di hadapan sutrah tersebut, fal yuqatilhu, maka bunuhlah dia. Fa innama huwa syaitan, karena hakikatnya orang tersebut adalah syaitan. Ini adalah makna global dari hadis ini, ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Sangat banyak penjelasan a'immatus salaf. Jangan sampai kita memahami hadis ini dengan setengah pemahaman kita sehingga kita mengambil kesimpulan dini, apabila ada yang lewat kita cegah, dia lewat lagi kita cegah, dia lewat lagi, kemudian langsung kita penggal lehernya, kita bunuh. Kalla wa alfu kalla. Bukan demikian kita dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Kita dituntut untuk melihat bagaimana hadis ini difahami oleh para a'immah kita. Maka al-Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi alaihi rahmatullah di dalam At-Ta'sis, beliau mengatakan maudhu'ul hadis, terkait dengan hadis ini pembahasannya adalah sutratul musalli, apa yang terkait dengan sutrahnya seorang yang mengerjakan salat. Wa mashru'iyyatu daf'i man arada ay yamurra baina yaday al-musalli wa baina sutratihi, dan sangat disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang mencegah orang lain yang ingin memutus antara dia dengan sutrahnya. Sudah jelas dia salat di hadapan tiang masjid misalkan, atau di hadapan sebuah tembok, atau mungkin meja, atau sutrah-sutrah yang lainnya, sudah ma'ruf. Kemudian ada orang yang ingin memotong antara dia dengan sutrah tersebut, maka masyru' disyariatkan sangat untuk kita mencegah orang tersebut agar jangan sampai dia memutus salat kita. Dijelaskan oleh beliau lafaz Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam mengatakan falyadfa'hu, makna dari falyadfa'hu adalah ay yamna'uhu minal mururi amamahu. Falyadfa'hu artinya dia mencegah agar orang tersebut tidak lewat di hadapannya. Falyuqatilhu, adapun lafaz falyuqatilhu yang secara letterlek kita terjemahkan maka bunuhlah dia, maka dijelaskan oleh al-Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi alaihi rahmatullah, maknanya adalah ay liyadfa'ahu daf'an syadidan. Liyadfa'ahu daf'an syadidan. Bukan langsung dibunuh, yuqatil qatil, tapi liyadfa'ahu daf'an syadidan, kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Nanti akan kita sebutkan pula penjelasan dari a'immatus salaf yang lain yang semana dengan apa yang disampaikan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, karena sama sekali tidak ternukil di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada yang demikian keadaannya, langsung sahabat mengambil pedangnya dan menebas leher orang tersebut. La, falyuqatilhu yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah liyadfa'ahu daf'an syadidan, walaupun dengan lafaz qatl. Qatl pembunuhan, yang dibunuh oleh Nabi alaihi salatu wasallam, lafaz yang wadih. Tapi apa makna yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Inilah pentingnya kita kembali kepada pemahaman para salaf. Inilah ikhwati fillah yarakumullah, kenapa setiap kajian du'at ahli sunnati wal jamaah wa ala ra'asihim a'imma mansyayikh menukilkan terkait dengan pemahaman salaf wa ala ra'asihim ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Karena kalau kita memahami hadis ini dengan akal pendek yang kita miliki, yang di sebagian mereka mengatakan ini adalah akal sehat yang harus dituhankan dalam tanda kutip, kita akan memahami hadis ini secara letter like, bahwa orang yang berkali-kali berusaha melewati di hadapan kita yang sedang sholat itu kita bunuh. Padahal bukan itu yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijelaskan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, ahadu aimmatu salaf fi hadzal zaman, fi hadza az-zaman, fi hadza al-'asr, liyadfa'ahu daf'an syadidan, untuk dia cegah dengan lebih kuat dari yang sebelumnya. Mungkin bahasa bebasnya kalau kita mau terjemahkan, sampai didorong. Betul-betul kita pertahankan jarak antara kita dengan sutrah kita. Didorong orang tersebut dengan kuat. Kemudian kata beliau, fa innama huwa syaitan. Lafaz Nabi alaihi salatu wasallam terkait bahwa dia adalah syaitan. Ay, maksudnya kata Imam An-Najmi, madfu'un bi amri syaitan. Orang tersebut diperintah dengan perintahnya syaitan. Jadi bukan syaitan yang menyerupai atau menjelma sebagai seorang manusia. Kalau kita memahami hadis ini dengan akal kita yang sangat pendek kan, fa innama huwa syaitan, dia adalah syaitan. Oh, berarti yang kita pahami, oh ini syaitan yang menjelma sebagai seorang manusia yang ingin memotong atau memutus sholat kita yang sedang kita kerjakan. Bagaimana? Sebagaimana Abu Hurairah didatangi oleh syaitan yang menjelma sebagai seorang yang fakir, yang membutuhkan kurma, yang membutuhkan harta dan yang lainnya. Itu yang kita pahami kalau akal kita yang qasir. Sekali lagi, ikhwati fillah yara'akumullah, wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, pentingnya untuk kita kembali kepada pemahaman para salaf. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka dijelaskan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, ay madfu'un bi amri syaitan, orang ini diperintah oleh perintahan syaitan, jadi dibisikkan, diberikan waswas oleh syaitan, ayo putus, ayo potong, ayo ganggu orang yang sedang sholat tersebut. Fasara lidzalika syaitanan, wa syaitanu ma'khudzun min syatana, bima'na ba'uda. Maka disebutkan dalam lafaz Nabi alaihi salatu wasallam sebagai syaitan, yang mana syaitan itu hakikatnya diambil dari bahasa Arab, syatana. Apa maknanya syatana? Ba'uda. Sesuatu yang jauh. Maksudnya apa? Ai ba'idun anillah wa an rahmatihi. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, bahkan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita memahami hadis ini dengan akal pendek yang kita miliki. Sekali lagi, Anda gak akan bosan-bosan untuk mengulangi kalimat ini. Agar kita ini semuanya, ikhwati fillah yara'akumullah, wa ya ayyuhat talabah bil khusus hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, tidak dalam tanda kutip menuhankan kecerdasan-kecerdasan kita. Tidak tertipu dengan apa yang kita miliki dari az-zaka, kepintaran, kecerdasan. Jangan, kita ini makhluk yang lemah. Akal kita ini sangat-sangat pendek, tidak mengetahui apa-apa. Apa yang dijelaskan oleh Ahmad Salaf itu yang kita ambil. Jangan kita berkesimpulan sendiri. Kita harus tahu kadar diri kita. Rahimallahum ra'an, arafa qadra nafsihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati seorang manusia apabila dia mengetahui kadar dirinya. Maka ini yang Anda tekankan, wabil khusus kepada antum, ayuhat talabah. Ayo, i'rifu qadra anfusikum. Jangan sampai ada bibit-bibit al-kibr wal-iyadzubillah muncul pada diri-diri antum. Antum masih berada di awal marhalatut talab. Jangan sampai kesombongan itu merusak tangga-tangga yang masih jauh yang harus antum jalani. Yang masih harus antum tapaki. Sabarlah, tasta'jilu. Jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil sebuah kesimpulan, dalam mengambil sebuah hukum, dalam memahami sebuah syariat, apalagi kaitannya sudah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. I'rifu qadra anfusikum. Ini pesan ana kepada antum. Ayuhat talabah bil khusus. I'rifu qadra anfusikum. La taghtarru. Jangan terlalu tertipu. Antum hafidzul Quran. Luar biasa. Ni'matun mannallahu alaik. Sebuah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada diri antum. Syukuri. jangan jadikan sebagai bahan kesombongan. Antum hafal sekian ribu hadis, ni'matun mannallahu alaik, ushkur. Dan kecerdasan-kecerdasan yang lainnya, la taghtarru biha, jangan sampai tertipu dengan itu semua. Karena apa? Karena kalau kita sudah memiliki wal'iyadzubillah sifatul kibar, maka kita akan hangus, kita akan terjerumus, kita akan terjerembab pada wal'iyadzubillah bisikan-bisikan syaitan, yang kita tidak akan bisa meneruskan marhalatul talab ke depannya. Dan perhatikan, kaum Asy'ariyah memiliki tiga kaidah dasar yang menyebabkan mereka terjatuh pada kebid'ahan yang nyata wal'iyadzubillah. Salah satu dari kaidah yang mendasar di sisi mereka adalah taqdimul aql 'alan naql. Mereka akan menuhankan, dalam tanda kutip, mereka akan mengedepankan akal-akal fikiran mereka dibandingkan dengan nusus Al-Quran wa Sunnah. Ketika nusus Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan akal-akal mereka, kaum Asy'ariyah akan diterima. Tapi apabila tidak masuk ke dalam logika berfikir mereka, tidak sejalan dengan akal-akal mereka, akan ditolak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman di atas arsy beristiwa, bersemayam. Bagaimana mungkin Allah bersemayam? Allah kan enggak butuh tempat. Enggak masuk akal mereka. Akhirnya apa? Mereka tambahkan lam. Oh, maknanya istawa itu ini akibat taqdimul aql 'ala naql, akibat al-kibr. Hati-hati ayuha talabah. La taghtarru bi anfusikum, i'rifu qadra anfusikum. Intabihu. Intabihu. Ikhwati fillah yarakumullah. Disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Al-ma'na al-ijmali. Ma'na ijmali, ma'na secara global dari hadis ini. Ya'muru syar'u bittikhadzil hazmi wal haidhati fil umuri kulliha. Yang mana syariat Islam Allahu jalla wa ala wa bil khusus Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mensyariatkan, menjelaskan kepada kita untuk benar-benar kita berhati-hati dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ahammu a'maliddin as-shalah. Dan amalan dalam syariat Islam ini yang paling mulia adalah salat. Lidzalik, oleh karenanya, hasa syari'ul hakim 'alal 'inayah biha. Syariat yang mulia ini akan mendorong, memotivasi seluruh hamba Allah, seluruh umat Nabi alaihi salatu wasallam untuk memperhatikan kedudukan salat ini dengan perhatian yang sangat besar. Wattikhadhu sutrat laha qabla ad-dukhul fiha. Dan di antara perhatian yang dimiliki oleh seorang muslim, hamba Allah, umat Nabi alaihi salatu wasallam, sebelum dia mengerjakan salat, adalah memiliki sutrah. Ini penting. Jangan mengaku sunni salafi, jangan mengaku ahlus sunnah, tapi bermalas-malasan dalam mengambil sutrah ketika akan mengerjakan salat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagian dari kesempurnaan. Wadunu minas sutrati wa man'u man arada qat'a salatahu bil mururi bainahu wa bainaha. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk lebih mendekat kepada sutrah-sutrah yang ada dan melarang atau mencegah orang-orang yang akan memutus salat kita dengan sutrah tersebut. Jarak antara kita dengan sutrah tersebut. Wa muqatalatuhu in asarra ala dhalika bidaf'i syadid. Dan terus mencegah orang tadi, kalau seandainya orang tadi memaksa, mau lewat, dicegah, maksa lagi dia. Kita cegah, dia paksa lagi. Kita cegah, dia paksa lagi. Terus harus sampai kita dorong. Fa innama huwa syaitan. Karena hakikatnya itu adalah perintah dari syaitan. Fa syaitanu huwa alladhi yahrisu ala qati amalil khair. Karena hakikatnya syaitan itulah makhluk-makhluk yang sangat bersemangat, tidak akan pernah putus asa dia. Iblis la'natullahi alaihim dan bala tentaranya, para syaitan tidak akan pernah putus asa. Untuk apa? Untuk memutus amalan-amalan kebaikan, termasuk sholat. kita sudah sholat berhadapan dengan sutra, akan diusahakan oleh syaitan diputus. Ah, ganggu kekhusyuannya. Ah, kita ganggu sholatnya dan yang lainnya. Wa ahammuha as-shalah, dan yang paling penting adalah terkait dengan sholat tadi. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, ini adalah salah satu makar yang dimiliki oleh syaitan untuk merusak konsentrasi seorang yang mengerjakan sholat. Bi'idnillahi ta'ala, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah terkait dengan fikhul hadis. Apa faedah-faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat luar biasa. Dan insyaallah ta'ala, a'immatus salaf, al-hafidh ibn Hajar, al-qadhi Iyad, al-kirmani, dan yang lainnya pun akan kita nukilkan pada waktunya ketika mereka mensyarah hadis yang mulia ini. Kurang lebihnya, ana mohon dimaafkan, ayuhat talabah, wa ikhwati filah yura'akumullah, wa nakdafi bihadal qadar, wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu yara'akumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.